hadir di sini bareng Adela. Kayak ini lagu yang kedua. Yuk. Apa Mas Momon? Terima kasih juga buat Yilo Madiun juga, Yilo Bojonegoro, Philip juga, SAJ, semuanya pokoknya. Terima kasih. Apa yang di depan? Foto. Thank you.